Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salam dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para ikhwah, para saudara, kawan-kawan, para datuk dan seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah SWT di sebuah majelis, di antara majelis-majelis ilmu yang kita berharap semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang yang ikhlas di dalam menghadiri majelis ilmu niat lillahi ta'ala, ingin menghilangkan kejahilan yang ada di dalam diri kita, ingin mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan ingin tentunya menyampaikan ya ilmu ini kepada orang lain. Ikhwah sekalian, gembira dan bahagia bisa bertemu antum, para ikhwah yang tinggal di pulau Pinang ya. Pinang atau Penang? Hah? Pinang. Pinang. Alhamdulillah ya, bisa bertemu antum di sini dan gembira yang bisa melihat semangat-semangat antum dalam mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Dan saya ingatkan bahwasanya ini adalah nikmat yang besar ya, kita mendapatkan hidayah kepada tauhid, kepada Islam, dijadikan hati kita memahami kalimat la ilaha illallah, dijadikan hati kita cinta dengan kalimat la ilaha illallah, mengamalkan isinya. Sementara tidak semua manusia diberikan taufik dan diberikan hidayah untuk bisa benar-benar melaksanakan kalimat ini. Ditambah lagi, alhamdulillah Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk mengenal sunnah. Dan tidak setiap muslim, mereka diberikan taufik oleh Allah untuk benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka telah terkumpul di dalam diri kita alhamdulillah dua kenikmatan yang besar, yang sebagian pendahulu kita mengatakan saya tidak tahu mana kenikmatan yang lebih besar yang Allah berikan kepada saya, diberikan hidayah saya kepada Islam atau kepada As-Sunnah. Alhamdulillah, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Kita mengenal tauhid, kemudian kita juga mengenal sunnah Rasulullah SAW. Dimudahkan hati kita untuk mengikuti tauhid dan juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah SWT atas dua nikmat ini, tentunya dengan cara menyiram dan terus memupuk ya keimanan kita Di antaranya adalah dengan mempelajari agama Allah. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu di dalamnya, maka Allah SWT akan memudahkan dia jalan menuju surga. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, menghadiri majelis ilmu di antaranya, atau berjalan dari tempatnya menuju majelis ilmu, ya, maka Allah SWT akan memudahkan dia jalan menuju surga. Dan siapa di antara kita yang tidak ingin dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah SWT, maka di dalam hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam memberitahu dan mengabarkan bahwa cara yang paling mudah untuk masuk ke dalam jannah Allah adalah dengan apa? Adalah dengan menuntut ilmu. Ini adalah nikmat. Kita diberitahu pintu, diberitahu cara yang mudah untuk masuk ke dalam surga. Ya, karena orang yang menghadiri majelis ilmu, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, dia akan mengetahui mana yang hak. Ya, akan mengetahui mana yang hak, mana yang benar. Sehingga diharapkan apabila dia mengetahui mana yang hak, dia akan mengikutinya. Dan dia akan diajarkan tentang mana yang batil, mana yang salah, mana yang tidak benar. Sehingga dengan dia mengetahui mana yang tidak benar, dia bisa menghindarinya, bisa menjauhinya. Nah, seseorang apabila selama hidupnya demikian, mengetahui kebenaran kemudian melaksanakannya, mengetahui kejelekan kemudian dia meninggalkannya, sampai dia meninggal dunia, maka tentunya ini adalah sebab yang paling besar seseorang bisa masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan seseorang yang malas untuk menghadiri majelis ilmu, yang sibuk dengan kesibukannya, dengan dunianya, dan dia tidak mau mempelajari agama Allah, maka banyak pintu-pintu kebaikan yang dia tidak mengetahui, yang seharusnya dengan usia yang Allah berikan kepada dirinya dia bisa gunakan untuk beramal saleh, mengamalkan sesuatu yang bermanfaat. Karena dia tidak belajar, akhirnya usianya sia-sia, dia tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena dia tidak belajar, maka banyak perkara-perkara yang haram yang dia tidak tahu, sehingga terjerumus ke dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, ke dalam kemaksiatan, ke dalam kesyirikan. Ya, sebabnya semuanya adalah karena kejahilan dia terhadap agama. Maka saya nasihatkan kepada diri saya sendiri dan juga para ikhwah di Pinang ini, ya, bersemangatlah untuk, ya, mempelajari agama Allah, ya, tentunya sesuai dengan kemampuan kita, ya, dan alhamdulillah di zaman sekarang, ya, Allah SWT banyak memberikan kemudahan. Meskipun di sini tidak seperti kemudahan yang kami dapatkan di negeri kami di Indonesia, tetapi alhamdulillah dengan adanya teknologi, ya, ini bisa kita jadikan alternatif, ya, meskipun tidak kita jadikan perkara yang utama. Yang utama tetap belajar di masjid, ya, mempelajari dari seorang guru, ya, mempelajari kitab, itu yang utama, ya. Nah, di sana ada beberapa alternatif, ya, ada cara tambahan yang bisa kita gunakan untuk menuntut ilmu agama, ya. Baik. Kemudian materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang antum tahu dan masing-masing sudah membawa bukunya, ya. Yang ibu-ibu sudah bukunya? Belum. Ini bukunya masih ada, kalau enggak tersisa. Ya. Yang belum dapat masih ada. Buku yang akan kita sampaikan dalam bahasa Arab judulnya adalah Masailul Jahiliyah. Ya, Masailul Al-Jahiliyah. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama yang hidup yang meninggal pada abad yang ke-13. Beliau adalah Syekh Muhammad Al-Tamimi rahimahullah. Jadi kurang lebih berapa ratus tahun yang lalu, ya, kurang lebih 200 tahun yang lalu, ya. Nama beliau adalah Muhammad Ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Kita sebutkan biografi beliau secara ringkas supaya antum tahu, ya, kedudukan dari pengarang kitab ini. Ya, beliau adalah seorang ulama yang lahir pada tahun 1115 Hijriah di Najd. Dan Najd ini adalah bagian timur dari Saudi Arabia. Di sana ada ibu negara Saudi Arabia, yaitu Riyadh. Ya, sekitar di situ beliau lahir. Kemudian mempelajari Al-Quran, dan sebelum berumur 10 tahun atau berusia 10 tahun, beliau rahimahullah sudah menghafal dan sudah hafid Al-Quran, dan dikenal sebagai orang yang kuat pemahamannya, cerdas, sehingga banyak orang yang ta'ajub dan terheran-heran dengan kecerdasan beliau rahimahullah. Pertama, beliau mengambil ilmu dari bapaknya, ya, dari bapaknya, karena bapak beliau Syekh Abdul Wahhab juga seorang ulama besar. Demikian pula mengambil ilmu dari selain bapak beliau, dan setelah dirasa siap, maka beliau dahulu melakukan perjalanan yang panjang di dalam menuntut ilmu agama ini. Beliau datang ke Basrah, ke Hijaz, ke sebuah daerah yang dikenal dengan Ahsa. Pernah juga beliau ke Mekah, dan juga pernah menuntut ilmu di kota Madinah dan belajar di sana dengan seorang syekh yang bernama Muhammad Hayyam As-Sindi Al-Madani rahimahullah. Demikian pula belajar dari ulama-ulama yang lain. Suatu saat beliau melakukan haji ke Baitullah dan berdoa di Multazam. Ya, mungkin di antara antum sudah ada yang pernah ke Baitullah dan tahu apa yang dimaksud dengan Multazam. Itu sebuah daerah antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Ya, orang yang berdoa di sana maka doanya mustajab sebagaimana dalam dalil. Maka beliau saat itu meminta kepada Allah, semoga Allah SWT menegakkan agama ini, ya, menegakkan agama Islam. Kenapa? Karena saat itu di zaman beliau rahimahullah, di Jazirah Arab sana ini banyak perkara-perkara yang menyimpang di dalam agama, ya, banyak penyimpangan di dalam agama. Di antara penyimpangannya adalah di Baqi, misalnya di pemakaman Baqi di kota Madinah. Ini adalah pemakaman para sahabat radhiyallahu anhum, mereka yang pertama-tama dikuburkan di sana. Di antaranya adalah 4 putri Nabi, demikian pula 9 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sana ada Abbas, ya, di sana ada Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, ya, di sana ada Sofia, dan di sana ada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan masih banyak lagi para sahabat yang dikuburkan di sana. Nah, di antara penyimpangan yang terjadi di zaman beliau saat itu adalah adanya sebagian manusia yang mereka berlebihan terhadap kuburan, ya, sehingga dulu di Baqi, ya, itu penuh dengan bangunan-bangunan, dan di situ mereka bernadar untuk orang yang dikuburkan, yang dianggap itu adalah kuburan seorang sahabat. Ada di antara mereka yang bersujud kepada kuburan, ya, Kemudian di antara penyimpangan juga di Jazirah Arab sana, di daerah Qasim, itu diceritakan bahwa dahulu ada pohon kurma yang besar dan diyakini oleh sebagian orang bahwasanya apabila ada seorang wanita yang lama dia tidak mengandung, tidak memiliki atau tidak mendapatkan suami, belum mendapatkan jodoh, maka dia datang ke pohon tersebut dan mengatakan, ya fahlal fuhul az-zawaj qabla al-hawd, ya wahai fahlal fuhul, meminta kepada pohon tersebut, saya meminta jodoh sebelum satu tahun. Ya, ini adalah satu, ya, atau beberapa jenis penyimpangan yang ada di zaman beliau, termasuk di antaranya tersebarnya tukang sihir, perdukunan, jimat, ya, penyebaran kepada orang-orang soleh dan seterusnya. Sehingga tidak heran apabila beliau saat itu meminta kepada Allah SWT, semoga Allah menegakkan agama ini. Ya, itu di daerah beliau tentunya, di Jazirah Arab. Dan beliau meminta kepada Allah semoga diberikan kabul, semoga dakwahnya ini diterima dengan baik oleh manusia. Ya, dan ini pentingnya seorang da'i senantiasa meminta kepada Allah, ya tadarru ila Allah, meminta kepada Allah semoga dimudahkan di dalam dakwahnya. Jangan dia bertawakal kepada dirinya sendiri. Apabila kita ingin mendakwai orang tua, mendakwai tetangga, mendakwai teman, doakan dia di dalam, ya, kita selipkan di dalam doa-doa kita. Sebagian dai diceritakan bahwasanya di Filipina ada seorang dai dulu alumni dari kalau enggak salah dari Madinah. Ya, dia berjuang, berdakwah, dan hampir setiap hari ada orang yang masuk ke dalam agama Islam dengan sebab beliau. Ya, suatu saat pernah beliau ditanya, apa rahasianya? Ya, beliau mengatakan, setiap malam, itu sepertiga malam yang terakhir, saya senantiasa berdoa kepada Allah. Semoga ucapan yang saya sampaikan ini mengena hati-hati mereka, dan dengan ucapan dia, Allah SWT memberikan hidayah. Ya, maka ini melatih ya, seorang dai untuk senantiasa merendahkan dirinya kepada Allah. Dan tidak mungkin ya seseorang mendapatkan hidayah kecuali apabila diberikan hidayah oleh Allah. Ya, maka beliau berdoa kepada Allah dan subhanallah, Allah SWT mengabulkan doa beliau. Beliau memulai dakwahnya ya sedikit demi sedikit, dan dari berbagai tingkatan manusia, berbagai status mereka, mulai dari anak kecil ya didakwai oleh beliau, mulai dengan masalah akidah, kemudian orang yang dewasa, orang yang bisa bahasa Arab dengan fusha, yang bisa bahasa Arab dengan bahasa Arab pasaran, tidak memiliki kaidah, beliau juga memberikan dakwah. Bahkan tingkat raja-raja, beliau juga mengirim surat kepada mereka, karena kebetulan Syekh ini termasuk yang keluarga raja. Jadi keluarga beliau termasuk orang yang terpandang, tersohor. Ya, sehingga dengan kedudukan yang beliau miliki, beliau memberikan dakwah dan mengirim surat yang isinya adalah dakwah kepada para penguasa saat itu. Dan subhanallah, ya, banyak orang yang mendapatkan hidayah. Banyak orang yang sadar. Ya, mereka menyadari tentang kesalahan mereka selama ini dan kelalaian mereka selama ini, akhirnya mereka dapatkan hidayah kepada tauhid, kepada sunnah. Ditambah lagi Allah memberikan pertolongan kepada Syekh, ya, dipertemukan beliau, dijumpakan beliau dengan seorang raja yang bernama Muhammad bin Saud, sehingga terjadi kesepakatan di antara keduanya dan ada ta'awun, kerjasama di antara keduanya, ya, dengan kekuatan fisik yang dimiliki oleh kerajaan dan kekuatan ilmu yang dimiliki oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, akhirnya sedikit demi sedikit, ya, satu persatu kerajaan yang ada di Jazirah Arab, ya, mereka bersatu padu, ya, bergabung, sehingga terbentuklah apa yang kita lihat sekarang dengan al mamlakatul arabiyatus saudiyah, kerajaan Saudi Arabia, yang terbangun di atas tauhid, yang di atas kehendak untuk melaksanakan syariat Islam secara kafah. Maka beliau rahimahullah, ya, dengan taufik dari Allah SWT, ya, termasuk mujaddid, ya, termasuk pembaharu, ya, agama ini, ya, yang sebelumnya jazirah Arab dalam keadaan gelap gulita, penuh dengan penyimpangan, ya, kemudian setelah itu mereka mengenal apa yang dinamakan dengan tauhid, dan juga kembali mereka kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memiliki banyak karangan, ya, banyak tulisan, di antaranya adalah Al-Usul Ats-Tsalatsah, Al-Qawaidul Arba', Al-Usul Sittah, Kashfus Syubhat, Kitab Tauhid, Fadhlul Islam. Ya, termasuk di antaranya adalah kitab yang insyaallah akan kita pelajari, yaitu Masailul Jahiliyah. Dan kebanyakan kitab-kitab beliau adalah kitab-kitab yang berkaitan dengan akidah. Ya, kitab-kitab beliau kebanyakan adalah berkaitan dengan masalah akidah. Dan beliau juga memiliki kitab di dalam masalah sirah nabawiyah, demikian pula di dalam masalah fikih juga demikian. Dan sampai sekarang umat Islam masih merasakan nikmatnya, dan juga masih merasakan sebagian dari usaha-usaha beliau yang membaca kitab-kitab beliau dan sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, ya, di antaranya adalah dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Urdu, dalam bahasa Turki, dan banyak bahasa, termasuk di antaranya dalam bahasa Malaysia. Masya Allah, kita mendengar dari sebagian ikhwah, ya, Pak Abdullah, ya, Abdullah Izzat, ya, alhamdulillah beliau memiliki penerbitan, dan di situ masya Allah kita mendengar sudah ada beberapa kitab yang diterjemahkan, yang dikarang oleh Syekh Muhammad ini. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari kitab beliau ini, dan kitab yang beliau tulis ini sebagaimana yang ada di depan antum lumayan tebal, ya. Ya, beliau menyebutkan di dalam kitabnya 128 poin. 128 poin yang semuanya berkaitan dengan tabiat-tabiat jahiliyah. Tabiat-tabiat jahiliyah. Dan yang dimaksud dengan tabiat jahiliyah atau masail jahiliyah adalah perkara-perkara yang dahulu tersebar dan dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Apa yang dimaksud dengan masyarakat jahiliyah? Yang dimaksud dengan masyarakat jahiliyah adalah masyarakat sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Ya, dinamakan dengan zaman jahiliyah. Ya, maka di dalam buku ini beliau rahimahullah mengumpulkan bagi kita semuanya apa yang dimiliki atau sifat-sifat, tabiat-tabiat apa saja yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Yang datang Rasulullah SAW menyelisihi mereka, mendakwai mereka, mengingatkan mereka, bahkan beliau SAW memerangi mereka. Ya, inilah yang menjadi maudhu, menjadi materi yang disampaikan oleh Syekh di dalam kitab ini. Tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita waspada, jangan sampai kita terjerumus ke dalam tabiat-tabiat jahiliyah ini. Karena di dalam Al-Quran dan juga hadis, yang namanya jahiliyah dan jahiliyah berasal dari kata jahil, dan jahil artinya adalah tidak berilmu. Ya, karena sebelum diutusnya Rasulullah SAW ini alam dunia dalam keadaan gelap, ya, dalam keadaan tidak ada cahaya. Bahkan agama-agama yang mereka menisbahkan diri mereka bahwasanya itu adalah agama Nabi, seperti orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, agama yang ada saat itu sudah tidak murni. Agama Yahudi sudah lama dirubah oleh tangan-tangan jahil, oleh para ulama yang mereka tidak takut kepada Allah, mengedepankan dunia. Kemudian mereka merubah Taurat sesuai dengan hawa nafsu mereka. Demikian pula agama atau Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam dirubah oleh tangan-tangan jahil. Sebagian orang Yahudi yang mereka ingin merusak agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, menunjukkan di mata manusia bahwasanya dia adalah seorang yang sudah mengikuti agama Nabi Isa alaihissalam, akhirnya dia mendapatkan kepercayaan. Dan dengan kepercayaan ini dia manfaatkan untuk merusak agama Nabi Isa alaihissalam yang sebelumnya adalah agama yang berisi tentang tauhid, sebagaimana ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul, kemudian dimasukkan di dalamnya akidah taklid, ya, akidah bahwasanya Tuhan itu ada tiga, satu tapi tiga, tiga tapi satu. Ini dimasukkan oleh yang dinamakan dengan Paulus. Kemudian juga akidah-akidah yang lain dimasukkan di dalam agama ini, sehingga agama Yahudiyah dengan Nasraniyah yang mereka menisbahkan, menganggap itu adalah dari langit dan itu adalah ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa, itu sudah muharraf, sudah dirubah. Manusia dalam keadaan yang tercerai-berai, dalam keadaan mereka gelap, sehingga dinamakan dengan jahiliyah. Dan di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Nabi SAW, kalimat jahiliyah ini konotasinya adalah konotasi yang tidak baik, yang digunakan untuk perkara-perkara yang tidak baik. Dalam seluruh dalil, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi SAW, di antaranya adalah firman Allah SWT ketika memerintahkan wanita muslimah untuk berhijab dan melarang mereka untuk bertabarruj, menampakkan perhiasannya. Maka Allah mengatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bertabarruj wahai para wanita seperti tabarrujnya, ya, orang atau wanita-wanita di zaman jahiliyah al-ula yang sebelumnya. Ini Allah sampaikan kepada wanita-wanita muslimah, jangan sampai mereka membuka aurat mereka, menampakkan perhiasan mereka seperti yang dilakukan oleh wanita-wanita jahiliyah. Karena wanita-wanita jahiliyah mereka tidak menutup aurat, ya, mereka berbangga-banggaan dengan fisiknya, ya, dengan kemolekan tubuhnya, dengan kecantikannya. Dan ini adalah kebanggaan bagi mereka, mereka saling berbangga-bangga dengan hal itu, bertabarruj. Maka Allah melarang wanita-wanita muslimah untuk menyerupai wanita-wanita jahiliyah. Yang berarti di sini Allah menggunakan kata jahiliyah untuk mencela mereka, ya, mencela orang-orang yang melakukan perbuatan ini. Kemudian di dalam ayat yang lain, ya, Allah SWT ya juga menjelas sebagian orang yang mereka ingin menggunakan hukum-hukum jahiliyah. Ya, menggunakan hukum-hukum jahiliyah. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan orang yang tidak mau mendengar dan taat kepada penguasanya. Tidak mau mendengar dan taat kepada pemerintahnya. Dan tidak mau membaiat kepada penguasanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan man mata walaysa fi 'unuqihi bai'ah ba'da mitatil jahiliyah. Barang siapa yang meninggal dunia sementara tidak ada di lehernya bai'at, yaitu tidak mau mendengar dan taat kepada penguasanya atau tidak mengakui penguasanya yang muslim dan dia memiliki kekuasaan, Allah telah menjadikan dia sebagai pemerintahnya, sebagai penguasanya, kemudian dia tidak membaiat, tidak mendengar dan taat kepada penguasa dan meninggal dunia, maka dia meninggal seperti meninggalnya orang-orang jahiliyah. Bagaimana orang-orang yang meninggal di zaman jahiliyah? Meninggal dalam keadaan mereka tidak mendengar dan taat kepada penguasa. Dan nanti akan jelaskan secara terperinci bagaimana orang-orang jahiliyah dahulu mereka hidup tidak memiliki amir, tidak memiliki pemimpin, tidak memiliki imam, tidak memiliki penguasa. Maka orang yang demikian keadaannya di antara kaum muslimin, ya, tidak mau membaiat kepada penguasanya, tidak mendengar dan taat kepada penguasanya, maka dia meninggal seperti orang yang meninggal di zaman jahiliyah. Dan ini juga celaan. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Irja'al ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyah." Hamiyah terjahiliyah. Dan ketika orang-orang kafir menjadikan di dalam hati mereka, ya, al-hamiyah, yaitu ta'assub, fanatik dengan kabilahnya. Hamiyah al-jahiliyah, fanatik yang ada di zaman jahiliyah. Fanatik dan ta'assub di zaman jahiliyah bukan berdasarkan ketakwaan, keimanan, ya, bukan berdasarkan kebenaran, tetapi ta'assubnya adalah dengan kabilah, dengan kesukuan. Kalau ini adalah berasal dari suku saya, maka saya akan membela dia hidup atau mati. Dia salah atau benar, saya akan membela dirinya. Tidak pandang dia seorang yang beriman atau dia orang yang bertakwa, dia salah atau benar. Yang penting dia satu kabilah, satu darah, ya, satu nenek moyang. Ini hamiyah dan jahiliyah. Ya, maka banyak di dalam ayat, demikian pula di dalam hadis, apabila disebutkan jahiliyah, maksudnya adalah celaan. Maksudnya adalah celaan. Nah, di sini beliau rahimahullah, ya, dan ini menunjukkan tentang ilmu beliau yang dalam dan ilmu beliau yang luas, istiqra dan bertatabbu, yang mencari di dalam ayat dan juga di dalam hadis apa perangai-perangai, tabiat-tabiat yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya judul kitab ini Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Tabiat-tabiat jahiliyah. Kalau dalam bahasa Indonesia perangai. Dan di sini tabiat. Ya. Atau permasalahan-permasalahan tabiat-tabiat jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW menyelisihi orang-orang jahiliyah, ya, karena tidak semua yang dilakukan oleh orang jahiliyah salah. Yang disebutkan oleh beliau di sini adalah yang diselisihi oleh Rasulullah, yang ditentang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tidak semua yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah salah. Ada di sana adat istiadat, kebudayaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dan tidak ditentang oleh Nabi SAW. Baik, siapa yang tahu contohnya apa? Dilakukan oleh orang jahiliyah tapi tidak ditentang dan tidak diselisih oleh Rasulullah SAW. Ya? Apa? Bertunang. Apa bertunang? Khitbah. Ayo. Di zaman jahiliyah ada beberapa jenis pertunangan, pernikahan. Ya. Maka yang tidak sesuai dengan Islam ditentang oleh Nabi SAW. Ya. Tapi yang sesuai dengan Islam maka diteruskan oleh Nabi SAW. Seperti yang sekarang kita lakukan, ya, seorang laki-laki mendatangi keluarga atau wali wanita kemudian mengkhitbah, kemudian di sana ada akad, maka itu yang ada. Karena di sana ada cara-cara menikah yang lain, ya, yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Maka yang sesuai dengan agama Islam diteruskan, yang tidak sesuai maka diselisih oleh Rasulullah SAW. Kemudian di sana ada di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah, dan ini dikenal, mereka adalah orang-orang yang senang memuliakan tamu. Ya, mereka orang-orang musyrikun. Tapi kalau di dalam masalah ikramul duyuf, memuliakan tamu, mereka adalah orang nomor satu. Mereka menganggap memuliakan tamunya adalah sebuah kehormatan bagi diri mereka, dan orang yang tidak memuliakan tamu ini terhina sekali di hadapan mereka. Sehingga apabila mereka ada tamu, ada duyuf yang datang, ya, meskipun di tengah malam, ya, mereka berusaha untuk mati-matian menghormati dan mengorbankan apa yang mereka miliki di rumahnya untuk menghormati tamu tersebut. Sampai seandainya di antara mereka ada yang tidak memiliki kecuali satu unta saja, satu unta saja yang di situ mereka hidup, ya, mereka berani untuk menyembelihnya demi memuliakan tamu yang datang kepada dia, dan aib dan merasa rendah apabila dia tidak bisa memuliakan tamunya. Maka di dalam agama Islam yang dinamakan dengan ikramul duyuf, meskipun itu dahulu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, tetapi karena dia tidak bertentangan dengan agama Islam diteruskan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ikramul duyuf adalah bagian dari keimanan. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Falyukrim dhayfahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya, dijadikan di dalam agama Islam ya sesuatu yang termasuk cabang-cabang keimanan. Sehingga apabila seseorang menghormati tamunya dan niatnya di dalam hati adalah mengikuti sunnah, ingin mendapatkan pahala dari Allah, maka dia mendapatkan pahala. Ya. Dan ini adalah perkara yang tidak diselisih oleh Nabi SAW, tidak ditentang oleh Nabi SAW. Termasuk diantaranya cara berpakaian. Ya. Cara berpakaian, ya, orang-orang Arab tentunya dahulu mereka memiliki pakaian. Ya, dulu kebiasaan mereka memakai jubah. Ya, mereka memakai sorban. Ketika Rasulullah SAW diutus sebagai seorang Rasul, maka beliau masih memakai pakaian kaumnya. Ya, memakai sorban beliau SAW, memakai jubah yang dipakai oleh kaumnya. Dan beliau tidak menentang, tidak menyelisih pakaian yang dimiliki oleh kaumnya. Kenapa demikian? Karena tidak bertentangan dengan syariat. Ini masalah kembali kepada istiadat, adat istiadat, kembali kepada budaya. Yang ingin kita sampaikan, saudara-saudara sekalian, bahwasanya tidak semua perkara jahiliyah kemudian ditolak oleh agama Islam. Ada di antaranya yang ditolak, dan ini yang ditulis oleh beliau di dalam kitab ini. dan ada di antaranya yang diteruskan oleh Islam, ya, yang diteruskan terbagi menjadi dua. Ada yang dianggap itu sebagai bagian dari keimanan, seperti apa tadi, memuliakan tamu, dan ada di antaranya dimasukkan di dalam perkara yang mubah, perkara yang diperbolehkan, yang tidak ada di sana pahala, seperti misalnya memakai pakaian. Oleh karena itu pakaian di dalam Islam ini kembali kepada kebiasaan dan adat masing-masing. Ya, tidak ada di sana pakaian khusus untuk muslim. Ya, orang Arab yang ada di orang muslim yang ada di Indonesia pakaiannya lain dengan muslim yang ada di Malaysia. Yang ada di Malaysia lain pakaiannya dengan muslim yang ada di Pakistan. Ya, masing-masing memiliki pakaian. Ya, dan sebagusnya, sepatutnya kita memakai pakaian yang dipakai oleh negeri kita. Ya, selama pakaian tersebut ya tidak bertentangan dengan agama Islam, menutup aurat, ya, baik, ya, maka kita memakai pakaian yang dipakai oleh negeri kita dan berusaha untuk tidak menyelisihi pakaian yang dipakai oleh kaum muslimin yang ada di negeri kita. Jadi ini kembali kepada adat istiadat masing-masing. Baik, kemudian permasalahan-permasalahan jahiliyah dan tabiat-tabiat jahiliyah yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitab ini jumlahnya cukup banyak, yaitu 128. Meskipun sore ini kita berusaha untuk laju, ya, dalam menjelaskan kitab ini, saya kira nggak akan selesai 128 poin, ya, nggak akan selesai. Maka Allahu a'lam, ya, kita pada kesempatan kali ini yang mungkin sampai 10, ya, 10 poin saja, ya, dan harapan saya ini bukan yang terakhir kali saya di sini. Ya, nggak tahu panitia setuju atau enggak. Hah? Ya, kalau memang ada kesempatan, moga-moga kita niatkan bisa menyelesaikan kitabnya, ya, pada kesempatan yang akan datang. Jadi kita pelajari pada kesempatan kali ini kalau bisa 10, ya, 10 poin, ya, dan kalau ada kesempatan di masa yang akan datang, insya Allah kita lanjutkan dengan poin-poin selanjutnya dan diadakan seperti daurah, ya, daurah. Jadi waktunya lebih panjang, pagi kita mulai sampai zuhur misalnya, habis zuhur istirahat, kemudian kita lanjutkan lepas asar sampai maghrib, kemudian setelah itu kita lanjutkan habis maghrib dan seterusnya. Ya, kita adakan daurah yang kata-kata, moga-moga dimudahkan dan diberikan kita semua panjang umur. Ya, dan untuk kesempatan kali ini kita mulai dengan 10 tabiat yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitab ini. Baik, beliau mengatakan rahimahullah di dalam kitabnya, Bismillahirrahmanirrahim. هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. Beliau rahimahullah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, memulai kitabnya dengan basmalah. Dan ini adalah apa yang dilakukan oleh para ulama sebelum mereka memulai kitabnya. Mereka dahului dengan basmalah, meniru apa yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Karena Allah menjadikan ayat yang pertama di dalam Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula meniru yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mengirim surat-surat yang isinya adalah dakwah kepada para raja yang ada di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau memulai surat-surat tersebut dengan bismillah. Dan ini bisa kita lihat yang di dalam surat-surat beliau yang beliau kirimkan kepada Heraklius, kepada raja yang ada di Mesir, ya, dan seterusnya. Kita mendapatkan beliau memulai dengan basmalah. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau menulis surat dakwah kepada Ratu Bilqis, maka beliau juga memulai suratnya dengan basmalah. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah mengatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dibaca oleh Ratu Bilqis surat Nabi Sulaiman tersebut dan mengatakan innahu min Sulaiman. Ya, surat ini berasal dari Sulaiman. Kemudian dia membaca wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan sesungguhnya isi suratnya bismillahirrahmanirrahim. Itu membaca dari awal, dan di awal yang Nabi Sulaiman menulis bismillahirrahmanirrahim, maka Syekh memulai kitabnya dengan basmalah. Dan di antara hikmahnya yang pertama, mencari berkah dengan memulai kitab dengan basmalah yang menyebutkan nama Allah, mengharapkan semoga kitab yang ditulis ini membawa kebaikan. Kemudian yang kedua adalah meminta pertolongan kepada Allah. Karena orang yang mengatakan bismillah artinya adalah saya menyebut nama Allah, saya meminta pertolongan kepada Allah SWT. Karena tidak mungkin seseorang bisa menulis satu huruf kecuali apabila ditolong oleh Allah. Tidak mungkin seseorang bisa menyelesaikan satu kitab, apalagi kitabnya adalah beruntun, ya, bermanfaat, kecuali apabila dia ditolong dan diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Maka diharapkan orang yang menulis kitab dimulai dengan basmalah akan dimudahkan untuk menulis ya kitab tersebut, dan dijadikan kitabnya adalah kitab yang membawa kebaikan dan berbarakah. Kemudian setelah itu beliau mengatakan hadhihi umurun khalaqa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma alai ahlul jahiliyah al-kitabiyyin wal ummiyyin. Ini adalah beberapa perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi orang-orang jahiliyah, baik dari kalangan al-kitabiyyin maupun yang al-ummiyyin. Ini adalah perkara-perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi orang-orang jahiliyah. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang jahiliyah? Dua golongan. Ya. Yang pertama adalah al-kitabiyyin. Jadi maksud dengan al-kitabiyyin adalah ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Kenapa dinamakan ahlul kitab? Karena diturunkan kepada mereka Alkitab. Orang-orang Yahudi diturunkan kepada mereka Taurat. Ya, diturunkan kepada Nabi Musa AS, disampaikan oleh beliau kepada kaumnya Bani Israel. Kemudian Nabi Isa AS diturunkan kepada beliau Injil. Maka mereka dinamakan dengan Ahlul Kitab karena diturunkan kepada mereka dua kitab yang agung, yaitu At-Taurat dan juga Al-Injil, yang mereka sudah inharafu, mereka sudah menyimpang dari ajaran nabinya sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan. Ya, jadi mereka memiliki perangai-perangai, memiliki tabiat-tabiat yang diselisih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak ya orang-orang ajaran-ajaran dan perangai-perangai orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diselisih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam maghrib jam berapa? Hah? 8 menit lagi. Beliau sallallahu alaihi wasallam ya, setiap kesempatan beliau bisa menyelisih mereka, maka beliau berusaha untuk menyelisihi orang Yahudi dan orang Nasrani. Apa saja? Misalnya, sebagian ahlul kitab mereka tidak sahur. Beliau menyelisih, disyariatkan di dalam umat Islam untuk apa? Makan sahur. Dahulu orang-orang Yahudi di kota Madinah berpuasa pada tanggal 10. Itu pada tanggal 10 Muharram. Maka Nabi SAW berpuasa pada tanggal 10. Dan ketika beliau mengetahui orang-orang Yahudi juga berpuasa pada tanggal 10, maka beliau mengatakan, la in baqitu ila qadim la asumanna at-tasi'. Apabila aku masih hidup di tahun yang akan datang, maka aku akan berpuasa juga di tanggal 9. Hanya tanggal 10 dan sehari sebelumnya tanggal 9 beliau akan berpuasa. Kenapa? Ingin menyelisih orang-orang Yahudi. Ya, sehingga saat itu orang-orang Yahudi mereka ya geram dan marah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antaranya ketika sebelumnya sudah ada. Belum. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, maka beberapa bulan beliau kiblatnya ke arah mana? Ke arah Masjidil Aqsa. Ya, selama 1 tahun lebih ya kiblat beliau adalah ke Masjidil Aqsa, sama dengan kiblatnya orang-orang Yahudi. Maka saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak enak, ya, tidak senang, ya, tidak merasa nyaman. Sering beliau melihat ke atas, ya Allah, kapan pindah kiblatnya? Kapan pindah kiblatnya? Sampai akhirnya Allah SWT menurunkan ya ayat yang isinya adalah perpindahan kiblat. Ya, akhirnya berpindah kiblatnya ke Masjidil Haram. Ya, maka orang-orang Yahudi saat itu mereka mengatakan, ya ma balu hadzal rajul? Kenapa laki-laki ini, yaitu Rasulullah SAW, senantiasa berusaha untuk menyelisih kita orang-orang Yahudi? Jadi adalah sunnah Rasulullah SAW, ya, dan banyak sekali ya perkara-perkara orang Yahudi dan Nasrani yang sayang, banyak orang Islam yang menirunya. Padahal oleh Nabi SAW sudah diingatkan. Ya, dalam sebuah hadis beliau SAW mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Hadwal quddati bil quddah. Hatta law dakhulu juhra dhabbin la dakhaltum. Sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian. Ya, seperti samanya hadwal quddati bil quddah, seperti samanya al quddah dengan al quddah. Itu bulu yang ada di belakang anak panah yang sama, yang serasi antara satu dengan yang lain untuk menjaga keseimbangan. Ya, seperti samanya al-quddah dengan al-quddah, menunjukkan bahwasanya banyak umat Islam yang akan mengikuti jalan orang-orang sebelum mereka, sehingga apabila mereka masuk ke dalam lubang dhob. Dhob ini adalah hewan yang ada di gurun pasir sana dan bentuknya seperti kadal. Ya, tahu kadal ya? Di sini apa namanya? Nah, seperti cicak lah, ya. Biawak, ya, seperti itu. Dan ini banyak di gurun pasir, itu memiliki lubang-lubang, memiliki sarang-sarang yang sempit. Beliau mengatakan sampai seandainya mereka masuk ke dalam lubang yang sempit tadi, niscaya umat Islam akan mengikutinya. Kemudian para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Apakah mereka adalah orang Yahudi dan Nasrani? Beliau mengatakan, famanhu. Ya, siapa kalau bukan mereka? Menunjukkan bahwasanya banyak di antara umat Islam yang mengikuti jalan orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah banyak mengingatkan. Ya, sudah banyak mengingatkan. Ya, contohnya seperti kebiasaan ya orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, apabila mereka ada di antara orang soleh di antara mereka atau nabi mereka meninggal dunia, ini biasanya mereka membangun bangunan di atas kuburan nabi tersebut, ya, menjadikan bangunan di atas kuburan nabi tersebut, ya, sebagaimana diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau, ketika beliau akan meninggal dunia, beliau mengatakan, "Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid." Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian, itu orang-orang Yahudi dan Nasrani, dahulu mereka membangun masjid di atas kuburan nabi mereka dan juga orang-orang soleh mereka. Ya, ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian beliau mengatakan, "Ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik." Maka janganlah kalian membangun ya masjid di atas kuburan, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari yang demikian. Ini diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Kebiasaan orang-orang Ahlul Kitab, apabila mereka ada yang meninggal dunia, baik nabi atau orang yang saleh, maka mereka membangun di atasnya apa? Masjid. Dan disebutkan di dalam surat Al-Kahfi, ketika raja Nasrani mereka menemukan Ashabul Kahfi, ya, dan tersingkap mereka berada di gua, kemudian mereka meninggal dunia, maka dia mengatakan, "Lanattaqidanna alaihim masjid." Kami akan membangun di atas kuburan mereka masjid. Ini yang mengucapkan raja Nasrani yang hidup saat itu. Ya, karena memang kebiasaan mereka demikian. Ya, nabi meninggal dibangun masjid. Orang soleh meninggal dibangun masjid. Maka beliau rahimahullah di dalam kitab ini ia menyebutkan perkara-perkara yang diselisih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang dilakukan oleh Ahlul Kitab maupun yang dilakukan oleh Al-Ummiyin. Salah kita sebutkan pengertian dari Al-Ummiyin ya setelah sholat maghrib. Demikian yang bisa kita sampaikan pada sesi yang pertama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.